إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, wa ikhwani at-talabah, abna'i rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya sebelum kita mulai pelajaran, kalian membaca apa yang sudah kalian hafal dari hadis sebelumnya. Yang di sini, yang di rumah, yang dengar di radio, semua para santri-santri kami yang kami hormati, yang kami sayangi, barakallahu fikum, tahfadun al-hadis. Qumu waqra'u. Kalimat dalam hadis ini yang kalian hafal disebutkan dengan jelas, falyalbas khuffain wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil mutlaqan aw muqayyada. Mutlak atau muqayyad, apakah ada syaratnya atau tidak ada syaratnya? Mutlak tanpa syarat, muqayyad ada ikatan syarat. Hah? Muqayyad fi hadzal hadis, as'alukum fi hadzal hadis. Di dalam hadis ini mutlakan, sah? Tidak ada qaid apapun, enggak ada ikatan apapun. Seakan-akan zahir hadis ini berkata, pakailah sepatu. Kalau tidak punya, tidak apa-apa, pakai sepatu. Kalau tidak punya izar yang disarungkan, tidak apa-apa, pakai sirwal. Dan kenyataannya memang demikian lafadznya. Dan ini di dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW. Dalam haji terakhir Rasulullah SAW. Yaitu khutbatul wada' di haji wada'. Di mana khutbatul wada'? Di Arafah. Di Arafah itu barakallahu fikum dalam keadaan sedang wukuf di Arafah. Artinya di tengah-tengah haji. Di tengah-tengah ibadah. Barakallahu fikum. Sehingga kalau memang ada qaid akan disebutkan saat itu juga. Karena yang hadir di Arafah bukan hanya orang-orang yang mendengar hadis pertama, hadis yang kemarin. Tidak hanya orang-orang yang mendengar falyalbasul khuffaini walyaqta'huma pakailah khuffain dan potonglah keduanya ma asfala minal ka'bain. Yang hadir situ lebih banyak karena ini sedang haji, kumpul di Arafah sekian banyak orang. Sedangkan kaedahnya la yajuz takhirul bayan anil hajah, tidak boleh menunda penjelasan dari waktu dibutuhkan. Saat itu waktunya sangat dibutuhkan karena hadirin sangat banyak dari segala penjuru, min kulli fajjin amiq. Maka kalau saja ada syarat akan diterangkan sangat saat itu juga bahwa tapi harus dipotong. Celana boleh dipakai tapi harus didedel. Tuh didedel. Dilepasin benang anu jahitannya sampai menjadi lembaran untuk disarungkan. Kalau memang harus begitu, tidak boleh menunda penjelasan itu dari waktunya. Saat itu saat mereka sedang mengerjakan. Kalau sampai ditunda akan terjadi sekian banyak kesalahan. Maka tidak diterangkannya qaid saat itu menunjukkan bahwa ini keringanan yang berikutnya dari keringanan yang pertama kemarin. Kita lihat syarahnya di dalam hadis ini. Al-Ma'na al-Ijmali. Kita lihat kitabnya. Kalian buka kitabnya. Al-Ma'na al-Ijmali maknanya secara ringkas. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yakhthubul hajij bi Arafat fi hajjatil wada'. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam berkhutbah terhadap para hujjaj, orang-orang haji di padang Arafah ketika haji wada', haji terakhir. Wa yubayyin ahkamal manasik, dan diterangkan oleh beliau hukum-hukum manasik haji. Wa kana al-muslimuna fi dhalikal waqt fi dhiqin min ad-dunya. Sedangkan kaum muslimin saat itu di waktu itu dalam keadaan sempit kehidupan dunianya. Artinya fuqara, masakin. Fa bayyana lahum anna man la yajid na'lain yalbashuma fi ihramihi falyalbas badalahuma khuffaini. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka bahwa siapa yang tidak mendapati dua sendal untuk dipakai dalam ihram, maka silakan memakai penggantinya khuffaini, dua khuf. Walau sataral ka'bain, walaupun menutupi ka'bain, walaupun menutupi kedua mata kakinya. Wa man lam yajid izaran, dan siapa yang tidak mendapatkan izar, sarung, tidak punya sarung atau enggak punya kain yang untuk disarungkan. Falyalbas sirawin wa la yashiquhu, maka silakan memakai sirwal dan jangan memberatkannya. Ini dia usah memberatkan, pakai sirwal enggak apa-apa. Dan sirwal dengan celana yang kalian pahami berbeda. Kalau celana yang dikenal oleh kita di sini dalam bahasa Arab disebut pantalon bantalun. Bantalun adalah pantalon, yaitu celana yang ngepas pada dua kaki kita. Adapun sirwal memang seperti celana pantalon, tetapi dia lebih besar. Fadfad. Fadfad artinya gombrang. Tidak membentuk pahanya, tidak membentuk bokongnya, tidak membentuk kemaluan di depannya, tidak membentuk tubuhnya dan auratnya. Itu namanya sirwal. Barakallahu fikum. Siapa yang tidak memiliki kain ihram, silakan memakai sirwal. Takhfifan minasyari' atau minasyari' sebagai keringanan dari pembuat syariat, dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa rukhsatan min Allah taala, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la yukallifu nafsan illa wus'aha, yaitu yang tidak pernah membebani hamba-hambanya tidak pernah membebani seseorang dengan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepadamu untuk memberatkan. Apalagi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian dengan kemudahan, Allah tidak menghendaki kalian susah. Atau dalam hadis apa disebutkan? Inna hadad din yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Maka Nabi mengucapkan dua kalimat ini sebagai keringanan, sebagai rukhsah, sebagai taisir. Karena agama ini mudah, tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang tidak memiliki kain untuk disarungkan, tidak mengapa memakai sirwal. Siapa yang tidak memiliki dua sendal, silakan memakai dua sepatu atau khuf. Berarti apa yang diambil dari hadis ini? Pertama, al-khutbah fi Arafah. Adanya khutbah di Arafah. Ini bantahan bagi mereka-mereka yang berkata enggak ada khutbah Arafah. Ada khutbah di Arafah. Setelah salat duhur 2 rakaat, kemudian salat asar 2 rakaat, kemudian berkhutbah. Khutbah apa itu? Khutbah Arafah. Sebagian orang menganggap bahwa khutbah tersebut khutbah Jumat. Padahal Nabi SAW di dalam haji adalah musafir. Dan beliau sendiri yang menyatakan la jum'ata lil musafir, enggak ada Jumat bagi musafir. Buktinya kalau beliau musafir, beliau salatnya di qasar dan di jamak. Buktinya kalau beliau musafir, beliau dalam keadaan salat 2 rakaat pada yang 4 sebagaimana di Mina, selama miqat di Mina, selama mabit di Mina. Berarti beliau musafir. Sedangkan hadisnya jelas la jum'ata lil musafir. Maka itu khutbah Arafah. Untuk apa khutbah Arafah? Libayani akamil haji wa adabil manasik. Untuk menjelaskan hukum-hukum haji dan menjelaskan adab-adab manasik. Adab-adab dalam beribadah haji atau umrah. Atau khususnya di sini haji. Karena umrah terkandung di dalam haji, maka tidak mengapa diterangkan pula di dalam khutbah tersebut. Karena khutbah tersebut adanya kalau haji saja. Kalau umrah, enggak ada. Karena yang ada wukuf di Arafah itu kalau haji. Tapi tidak mengapa menerangkan kedua-duanya. Mengapa? Karena di dalam haji ada umrah. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, itu umrah. Barakallahu fikum. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis faidah annahu yanbaghi tadhkirun nas fi kulli waqtin bima yunasibuhu. Bahwasanya semestinya seorang khatib berkhutbah mengingatkan manusia fi kulli waqtin bima yunasibuhu, di setiap waktu dengan pembahasan yang mencocoki keadaan. Kalau keadaannya sedang haji, ya khutbahnya tentang haji. Awas, hati-hati, kalian sedang haji, jangan ada yang berdebat, berbantah-bantahan. La jidala fil hajj wala fusuq. Jangan kalian begini, jangan kalian begitu. Ingatlah, kalian ini sedang ibadah. Ila akhirnya. Tadkirun nas bima yunasibuhu. Mengingatkan manusia dengan apa yang cocok dengan keadaan saat itu. Ini faedah amah. Faedah ini umum sifatnya. Artinya kalau engkau berkhutbah di negerimu, di desamu, sedang ada paceklik, kekurangan air, ya kalian akan berkhutbah dengan menyatakan sabar. Sesungguhnya ini adalah takdir Allah. Hendaklah kita berdoa pada Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agar Allah menghilangkan kesusahan ini. Allahumma, berdoa. kepada Allah Subhanahu wa taala. Aghithna ghaithan mughitha ila akhir. Demikian pula kalau ternyata di negeri kita dan negeri muslimin dalam keadaan terkena pandemi COVID-19. Ya wajar kalau khutbahnya selalu berkait dengan itu. Untuk bertobat pada Allah, bisa jadi ini adalah azab. Untuk berupaya dengan cara-cara yang syar'i agar kita selamat dari penyakit. Menyampaikan fatwa-fatwa ulama bahwasanya boleh memiliki rukhsah untuk mereka menghindari penyakit tersebut dengan sholat di rumah. Ini semua barakallahu fikum disampaikan ketika khutbah. Bima yunasibuhu, dengan sesuatu yang cocok dengan keadaan. Ini faedah penting. Yang ketiga, istafadna aidan min hadzal hadis anna man lam yajidna alaini falyalbas khuffain. Didapatkan pula dari hadis ini bahwa siapa yang tidak mendapati dua sendal, yang tidak punya sendal, punyanya sepatu. Orang miskin apa orang kaya? Anda enggak punya sendal, saya punyanya sepatu. Sepatu kadang-kadang lebih mahal, bahkan seringkali lebih mahal daripada sendal. Naam, itu di negerimu. Sedangkan di sana mereka khuf itu seperti wajib, semua orang punya. Dibikin dari kulit dan itu melindungi mereka dari dingin, melindungi mereka dari cuaca yang ada di sana. Sehingga rata-rata punya. Tetapi sendal tidak semua punya ketika itu. Mereka merasa tidak membutuhkan sendal karena tidak melindungi dari dingin. Paham ya? Sehingga ketika disuruh untuk pakai sendal, enggak semua punya. Sedangkan khuf mereka punya. Dan itu kebiasaan mereka memakai khuf. Maka dikatakan, barang siapa yang tidak memiliki sendal, maka silahkan memakai khufaini. Sudah ditanya tadi muqayyad atau mutlak. Mungkin yang terlambat tidak tahu muqayyad atau mutlak. Memang sebagian orang berkata bahwa itu muqayyad. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan hadis yang sudah lewat. Nabi menyatakan, falyalbas khufaini wal yaqta'huma ma asfala minal ka'bain. Silakan memakai dua khuf, tapi potonglah apa yang di bawah mata kakinya. Maka menjadi seperti sendal. Baik. Berarti dikatakan di sini dengan mutlakan, silakan memakai khufain. Tentunya dengan dipotong seperti pada hadis yang lalu, kan begitu. Dan banyak para ulama yang berpendapat seperti itu. Tetapi ada ucapan para ulama yang lain, bahwa hadis ini dhahiruhu bila qat'in lahuma, dhahirnya tanpa dipotong. Wa ya'til khilaf, nanti akan ada perselisihan dari para ulama tentang masalah ini. Sebagian menyatakan muqayyad dengan hadis Ibn Abbas yang berbunyi wal yaqta'huma, hendaklah dipotong. Tetapi yang lain berkata bahwa hadis Ibn Abbas itu di Madinah, sedangkan ucapan Rasulullah SAW saat ini di halayak ramai, yaitu di Arafah, ketika kaum muslimin hujjaj sedang wukuf di Arafah. Dan itu haji wada'. Apa maknanya haji wada'? Khutbah wada', khutbah perpisahan, terakhir. Maka mana yang lebih dulu, mana yang belakangan? Kalau memang muqayyad, saat itu waktu hajah. Karena waktu hajah, Nabi tidak mungkin menunda penjelasan tadi. Belum tentu mereka semua mendengar hadis Ibn Abbas yang ada di Madinah. Sahih? Mungkin sebagian besarnya tidak mendengar hadis Rasulullah yang berada di Madinah dari Ibn Abbas tadi. Kalau saja memang harus dipotong, saat itu akan dikatakan dipotong. Maka sebagian ulama yang lain berkata bahwa ini bukan mutlak dan muqayyad. Tetapi ini adalah keringanan berikutnya. Pertama, diberi keringanan, tidak mengapa, tapi dipotong. Keringanan berikutnya, tidak mengapa, dipakai tanpa dipotong. Memansuhkan apa yang sebelumnya. Memansuhkan apa yang sebelumnya. Nanti kita akan baca rincian perselisihan para ulama insyaallah. Faedah keempat, istafadna aidan min hadzal hadits faedah anna man lam yajid izaran falyalbas as-sarawil. Siapa yang tidak mendapati izar, maka silahkan memakai sirwal. wala fidyata ma'a labsil khuffain. Catatan, tidak ada fidyah dengan memakai khuffain. Tidak ada fidyah dengan memakai sirwal. Ya laita hadhil faidah fi raqmin wahid. Sah? Duhai kiranya faedah ini harusnya di dalam nomor tersendiri. Artinya faedah yang keempat, siapa yang tidak memiliki izar boleh memakai sirwal. Yang berikutnya, faedah berikutnya, bahwa tidak ada fidyah. Apakah ini faedah dari hadis? Naam. Karena Nabi menyatakan dengan kalimat silahkan memakai khuffain kalau yang tidak punya. Silahkan memakai sirwal kalau tidak punya izar. Kalau saja harus fidyah, saat itu Nabi akan berkata, tetapi kalian bayar fidyah. Akan diterangkan. Limana kaidah tadi. Waqtal hajah. Tidak mungkin Nabi menunda penjelasan dari waqtal hajah. Liannahu la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Saat itu dibutuhkan. Enggak mungkin Nabi tidak menjelaskan. Harus bayar fidyah. Nabi tidak menjelaskan. Bisa salah semua mereka. Taib. Sehingga dhahiruhu. Kita sampaikan dengan kalimat itu. Tampaknya dari dhahir hadis tidak membayar fidyah. Yang kelima atau keenam. Samahah hadhihi syari'ah. Wa yusruha. Faedah yang berikutnya adalah. Bahwa agama ini sangat toleran. Tidak kaku. Agama ini sangat memiliki rukhsah dan keringanan. Agama ini masya Allah tidak berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sekesanggupannya. Inna hadad din yusrun. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Apalagi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Atau perintah Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudah-mudahkanlah, jangan dipersulit. Dan beri kabar gembira, jangan dibuat orang lari. Maka Nabi memudahkan. Siapa yang tidak punya sendal, silakan pakai khuf yang biasa kalian pakai. Siapa yang tidak punya izar untuk disarungkan, maka tidak mengapa memakai sirwal. Inna hadad din yusrun. Ini faedah yang berikutnya, bahwa agama ini sangat mudah atau memiliki keringanan-keringanan. Idla yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sekesanggupannya. Ikhtilaf al-ulama. Yang berikutnya adalah perselisihan para ulama. اختلف العلماء في حكم المحرم الذي لا يجد نعلين ووجد خفين. Para ulama berselisih tentang hukum seorang yang ihram, muhrim, orang yang ihram. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi saudara dekat itu namanya mahram. Jangan tertukar. Di Indonesia sudah salah kaprah. Kalau mengatakan saudara yang tidak boleh dinikahi dikatakan muhrim. Oh ini muhrim, ini bukan muhrim. Muhrim itu orang ihram. Yang benar mahram. Ini mahram bukan mahram. Taib. Itu ingat yang kedua kali saya ingatkan. Apa hukmul muhrim? Hukumnya seorang yang ihram. La yajid na'laini, yang tidak memiliki dua sendal. Wa wajada khuffain, dan dia punya dua khuf. Fahal yajib alaihi qat'ahuma min asfalil ka'bain. Apakah wajib atasnya untuk memotong, menggunting khufnya, yang artinya setelah itu gak bisa dipakai lagi. Maksudnya gak bisa dipakai untuk melindungi dari dingin. Karena sudah jadi seperti sendal, tidak melindungi dari dingin. Sedangkan di sana kalau dingin, lebih dari di negeri kita dinginnya. Kalau panas, lebih daripada negeri kita. Bersyukurlah kalian hidup di Indonesia, masya Allah, panasnya tidak terlalu panas. dinginnya tidak terlalu dingin. Ni'mah. Adapun di sana karena sangat dinginnya ketika musim dingin dan sangat panasnya ketika musim panas, maka mereka rata-rata melindungi kakinya dengan khuf. Bahkan di antara mereka kadang hanya membungkus kakinya dengan kulit. Jadi kulit itu lembaran begitu, ditutupi kakinya dengan kulit tadi, kemudian diikat. Gitu saja khuf yang mereka pakai. Kemudian berkembang-berkembang, semakin bagus, ya. Mereka buat yang lebih bagus, akhirnya seperti yang kita kenal hari ini, ada resletingnya di pinggirnya, masya Allah. Baik. Fahal yajib alaihi qat'ahuma, apakah wajib dipotong kalau tidak punya sendal? Wa in lam yaf'al asima wa fada, kalau dia tidak melakukannya maka dia berdosa dan dia harus membayar tebusan. Atau annahu yubahu lahu labsahuma, atau boleh dipakai keduanya tanpa dipotong dan tidak ada fidyah, tidak ada tebusan padanya. Yang pertama, apa yang kedua? Ikhtalafa al-ulama. Adapun jumhur, dhahab al-jumhur minal ulama, minhumul a'immat al-thalathah, Abu Hanifa wa Malik wa Syafi'i wa Tsauri wa Ishaq. Adapun golongan pertama, yaitu jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, dari para imam-imam yang tiga diantaranya, Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Syafi'i dan juga Imam Tsauri dan Imam Ishaq bin Rahuya, mereka berpendapat dengan pendapat pertama. Apa pendapat pertama? Hah? Naam. Harus dipotong. Tidak dipotong tidak sah. Batal dan harus bayar fidyah. Mustadillina bi hadis Ibn Umar as-sabiq, dengan dalil hadis Ibn Umar yang sudah lewat. Wal yaqta'huma, lamnya lamul amr. Fa in lam yajid an'alaini fal yaqta'huma min asfalil ka'bain, kalau tidak mendapati dua sendal maka pakailah dua khuf, tetapi potonglah apa yang di bawah mata kaki. Li'annahu amrun yaqtadil wujub, karena ini perintah. Wal yaqta', hendaklah potong dia, potong keduanya. Maka al-amr yaqtadil wujub, kata mereka. Perintah itu konsekuensinya wajib. Fayuhmal alaihi hadis Ibn Abbas, maka dibawa hadis Ibn Abbas atas kaidah hamlul mutlak alal muqayyad, kata mereka. Maka kita bawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Yang mutlak yang mana? Hadis yang sedang kita baca. Siapa yang tidak punya sendal, pakailah khuf tanpa ada kalimat dan potonglah. Enggak ada qaid apapun, mutlakan. Tetapi hadis Ibn Abbas ada qaid, ada syarat. Wal yaqta'huma, hendaklah potong keduanya. Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad alal qa'idah, menurut kaidah yang sudah dikenal oleh mereka para usuliyun. Itu pendapat pertama. Wadahabal imamu Ahmad, adapun Imam Ahmad, wal masyhuri anhu, dari masyhuril anhu, fil masyhuri anhu, dalam riwayat yang terkenal dari beliau, berpendapat pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua tadi? Pakai khuf tanpa ada perintah untuk dipotong atau mutlaqan. Yurwa aidan an Aliin, pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Dan juga berkata dengan pendapat ini qala bihi Atha ibn Abi Rabah dan Ikrimah. Semoga Allah merahmati mereka keduanya. Mustadillina bi hadis Ibn Abbas, mereka berdalil dengan hadis Ibn Abbas alladhi ma'ana. Mereka berdalil dengan hadis Ibn Abbas yang bersama kita. Qala, dikatakan wa ajabu an hadis Ibn Umar bi ajwibatin. Qala, mereka menjawab hadis Ibn Umar. Ahsanuha, mereka menjawab dengan sekian jawaban. Banyak jawaban mereka. Bi ajwi batin, jamak dari jawab. Ahsanuha, yang pertama, yang paling bagusnya, mereka menjawab bahwa hadis Ibnu Umar terbatalkan dengan hadis Ibnu Abbas yang mutlak. Sepertinya tadi ada yang terbalik, saya sebutkan bahwa yang mutlak, yang muqayyad adalah hadis Ibnu Abbas. Yang mutlak adalah hadis Ibnu Umar, barakallahu fikum. Ahsanuha, jawaban yang paling baik, bahwa hadis Ibnu Umar yang menyebutkan hendaklah dipotong terbatalkan. Terbatalkan dengan apa? Dengan hadis dari Abdullah bin Abbas yang mutlak. Alladhi khotaba bihi fi Arafat, yaitu yang beliau berkhutbah di padang Arafah. Sedangkan hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW mengucapkannya di mana? Di Madinah. Qabla hajjatil wada', sebelum haji wada'. Tayib, kalau ini lebih dulu, ini lebih belakangan, itu tidak dibahas. Kalau bisa dijamak. Nasi dan mansukh itu, kalau keduanya tidak bisa dijamak, keduanya tidak bisa diakurkan. Kata mereka, golongan pertama, dua hadis ini bisa diakurkan. Untuk apa kita bicara nasih dan mansuh? Bagaimana mengakurkannya? Mengakurkannya yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Fahamlul mutlak alal muqayyad. Yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Maka yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Berarti maksud Nabi, pakailah khuf itu setelah dipotong. Kenapa harus bicara nasih dan mansuh? Dibahas oleh beliau. Qala, dikatakan, falaisa indahum ilmun minal hadithil awal, afwan, qala, wa ayyadu qawlahum fin naskhi bimayati. Bahwa ini nasih dan mansuh, ada beberapa alasan mengapa yang ini terbatalkan dengan hadis kedua. Wa ayyadu qawlahum, mereka didukung dengan pendapat, atau mendukung pendapatnya kalau ini mansukh. Pertama, annahu atlaqa labsal khufaini bila qat'in bi Arafat, bahwa Nabi mengucapkan secara mutlak di Arafah tanpa perintah untuk memotong, dalam keadaan ala mashhadin, dalam keadaan di depan umum, min umamin, pada umat-umat, yang lam tahdur kalamahu fil Madinah, yang kebanyakan mereka tidak mendengar hadis Rasulullah SAW di Madinah. Paling tidak penduduk Mekah, apakah tahu hadis yang di Madinah? Tidak tahu. Rasulullah SAW berbicara di Madinah, berarti yang mendengar hanya di Madinah. Sedangkan di Mekah masih ada sekian kaum muslimin, yang sangat banyaknya tentunya, yang juga ikut haji ketika itu, tidak mendengar hadis pertama. Falaisa indahum ilmun min hadisil awal, mereka tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang hadis yang pertama yang di Madinah. Liyahmilu hadza alaih, mungkin yang di Madinah akan berkata, maksudnya dengan dipotong tentunya seperti pembicaraan kemarin yang di Mekah, enggak mendengar hadis pertama, ya enggak tahu. Mereka akan memakai dengan biasa tanpa memotongnya. Fama kana liyaskut amma yajhalun. Tentunya Nabi enggak akan diam terhadap perkara yang dikhawatirkan mereka salah paham. Nabi enggak akan diam terhadap perkara yang mereka dikhawatirkan tidak tahu. Harusnya di depan umum seperti itu, ada yang tidak hadir, Nabi akan menjelaskan dengan rinci. Tetapi ketika Nabi mengglobalkan, bukan Nabi salah, Nabi terjaga dari kesalahan. Beliau ma'sum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti kemungkinannya apa? Kalau Nabi ma'sum, kemungkinannya Nabi sengaja pakai khuf, enggak apa-apa. Mereka nanti makanya enggak dipotong, enggak apa-apa. Keringanan yang lebih ringan lagi dari yang kemarin. Keringanan yang lebih ringan lagi dari yang kemarin. Alasan kedua, kenapa kita bicara nasikh wa mansukh? anna hadis Ibnu Abbas fi Arafat wa huwa waqtul hajah. Bukankah hadis Ibnu Abbas itu di Arafah, sedangkan di Arafah itu waqtul hajah, mereka sedang membutuhkan penjelasan, karena saat itu mereka sedang melakukan haji. Wa ta'khirul bayan anha mumtani', sedangkan menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak mungkin. Saya ralat kalimat tidak boleh menjadi tidak mungkin, walaupun bahasa Arabnya bahwa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz, kan begitu. Tetapi di sini bahasanya lebih bagus, mumtani', tidak mungkin. Apa bedanya tidak boleh dan tidak mungkin? Kalau tidak boleh, seakan-akan kita ngatur Nabi. Wahai Nabi, menunda penjelasan itu enggak boleh. Loh, kita enggak ngatur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita menjelaskan bahwa Nabi tidak mungkin menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Nabi tidak mungkin menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan. Berarti kaidahnya apa yang benar? Yang lebih tepat. Kaidah yang lebih tepat adalah ta'khirul bayan an waqtil hajah mumtani'. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak mungkin bagi seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan saat itu mereka sedang haji di Arafah. Apakah mungkin Nabi menunda penjelasannya? Tidak mungkin. Nabi SAW seorang yang maksum, tidak mungkin salah. Pasti akan dijelaskan. Harus dipotong, jangan lupa. Harus dipotong, akan mengatakan begitu. Tetapi Nabi saat itu tidak menyebutkan sama sekali. Rawinya berkata, beliau hanya mengatakan, silahkan pakai khuf. Yang enggak punya izar, silahkan pakai sirwal. Titik. Keringanan. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini alasan kedua. Apa berarti alasan kedua? Kaidah ta'khirul bayan an waqtil hajah mumtani'. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak mungkin bagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga. Lam yadhkur fi hadis Ibnu Umar as-Sarawin. Lagi pula di dalam hadis Ibnu Umar kemarin yang kita baca, apakah disebut kalau tidak punya izar pakai sirwal? Tidak ada sama sekali. Bagaimana kalian mengatakan bahwa yang ini muqayyad, yang ini mutlak? Kemudian dikiaskan, kalau sepatu suruh dipotong, berarti celana suruh didedel. Dilepasi benang-benangnya supaya lepas kembali, jadi lembaran kembali. Disebutkan di sini dengan kalimat fatqihi. Fatq itu dilepas-lepas lagi. Tidak lagi membentuk celana. Tidak disebutkan dalam hadis kemarin, dalam hadis Ibnu Umar yang sudah kita bahas, enggak disebutkan tentang sirwal. Siapa yang tidak punya izar pakai sirwal? Enggak ada. Dan disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas dengan kalimat, siapa yang tidak punya izar pakailah sirwal, tanpa ada kalimat wal yaftaqhuma, tidak ada. Atau mufrad ya, fal yaftaqhu, tidak ada. Lam ya'mur bifatqihi, tidak menyuruh untuk melepaskannya kembali dari jahitan-jahitannya. Tidak disuruh untuk mendedelnya kembali. Ma'annahu la yujad syai'un yuhmal alaih. Dan juga tidak ada sesuatu yang bisa dibawa ke sana. Mau dibilang muqayyad dengan hadis kemarin, hadis kemarin enggak menyebut sirwal. Baik. Berarti ini tambahan keringanan. Buktinya kemarin enggak dibahas sirwal, sekarang dibahas sirwal. Berarti tambahan keringanan. Mimma dalla ala annahu arada min al-khuffain was-sarawil. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh Nabi dengan dua khuf, silakan pakai, dan silakan pakai sirwal. Mutlaqul labsi, dua-duanya mutlakan. Pakai tanpa ada syarat, silakan pakai, enggak apa-apa. Pakai sepatu, pakai celana tanpa dipotong, tidak mengapa. Bila qat'in wala fatqin, tanpa dipotong, tanpa dilepas-lepas benangnya, tanpa didedel kembali, tidak. Baik. Yang ketiga, Alasan keempat, annal qat'a nusikha takhfifan wa islahan anil ifsad bi itlafil mal. Bahwasanya dipotongnya sepatu itu dibatalkan, dimansuhkan sebagai keringanan berikutnya. Di mana ringannya? Ringannya karena itu sebagai islahan anil ifsad, perbaikan, tidak merusak. Sebab sepatu tadi atau kalau sudah digunting ya sudah rusak dia. Itlafil mal berarti menyia-nyiakan harta. Wa nadha'iru hadhihi at-takhfifat katiratun fi syara'. Dan yang semakna dengan ini, dari keringanan-keringanan di dalam syariat ini banyak contohnya. Keringanan yang mana? Atau sisi apanya? Bukan sisi keringanannya, keringanan banyak sekali. Jiddan, sangat-sangat-sangat banyak. Tapi maksudnya yang begini nih banyak. Yang mana yang begini? Yang daripada rusak punyamu, sudah. Tidak usah dipotong. Artinya keringanan tadi untuk menjaga harta supaya gak rusak. Ada apa gak ada? Banyak. Contohnya tadi, jangan digunting. Gak apa-apa, pakai saja. Supaya gak rusak. Naam. Apalagi? Ini perlu jadi PR buat kalian. Keringanan dari Allah dan Rasulnya, khawatir itlaful mal. Jangan sampai harta itu tersia-siakan. Ada sekian perkara. Lam yahdurni la'an. InsyaAllah kalian cari, saya cari. Akan ketemu sekian keringanan yang ternyata tujuannya apa? Tujuannya islah. Jangan sampai itlaful mal. Jangan sampai menyia-nyiakan harta. Bagaimana kalau tidak bisa masuk kecuali harus dirusak? Tidak mengapa, di luar saja. Misalnya, itu keringanan supaya jangan dirusak. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awalan amarahum biqat'ihima. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awal pertama Nabi menyuruhnya pakai khuf tapi dipotong supaya seperti sendal. Tsumma rakhasa, kemudian diringankan lagi, lebih ringan lagi. Fi lubsihima mutlaqan, dengan memakainya secara mutlak tanpa dipotong. Keringanan untuk menjaga. Yang pertama keringanan supaya tidak susah nyari-nyari sendal, padahal enggak punya, mau beli juga enggak punya uang, udah pakai sepatu aja dipotong. Itu keringanan supaya mereka enggak susah nyari-nyari sendal. Kemudian ada keringanan lagi. Di sisi mana keringanannya? Supaya jangan merusak sepatu, pakai saja, enggak usah dipotong. Baik, berarti yang pertama la yashiqquhu. Yang kedua la yutliful mal. Dua-duanya keringanan. Keringanan pertama supaya enggak susah nyari-nyari sendal dalam keadaan enggak punya uang. Yang kedua keringanan supaya tidak merusak barangnya, miliknya. Min ghairi qat'in. Wahada huwa alladhi yajib hamlul hadith alaih. Kata beliau, inilah yang semestinya kita membawa hadis kepadanya. Bagaimana kalau ada yang membantah kalian? Tapi ini jumhur loh. Pendapat pertama itu jumhur. Artinya jumhur itu kebanyakan para ulama. Maksud kamu memilih yang sedikit menyalahkan yang banyak? Kita tidak menyalahkan mereka semua berijtihad dan mereka semua dapat pahala. Tetapi masalah rajih dan marjuh tidak dengan sistem demokrasi. Tidak dengan sistem demokrasi yang paling banyak berarti benar. Banyak perkara-perkara lain, jumhur ternyata pendapatnya marjuh. Beberapa ulama justru pendapatnya rajih padahal bukan jumhur. Barakallahu fikum. Karena masalah ini bukan masalah yang didasari dengan kebanyakan atau dengan jumlah, tetapi dengan dalil-dalil dan dengan ta'lil-ta'lil. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis berikutnya yang harus kalian hafal karena besok libur, besoknya libur lagi. Pelajaran kita, pelajaran umdah. Ada pembelajaran lain masih ada besok. Berarti kalian punya waktu panjang, sayang kalau enggak kalian hafalkan hadis yang berikutnya. Apa hadis berikutnya? Nah, masalah talbiyah. Oh, ini enggak mudah sekali nih hadisnya. Pendek lagi. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna talbiyata Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Qala wa kana Abdullah ibn Umar yazidu fihima labbaik labbaik wa sa'daika wal khairu bi yadayk war raghba'u ilayk wal amal ay ilaik juga rabbau wal amalu ilaik, itu maksudnya. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya talbiyahnya Rasulullah SAW ketika haji dan umrah adalah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya pujian-pujian ini dan kenikmatan semuanya milikmu dan juga kekuasaan, kerajaan, tiada sekutu bagimu. Sedangkan Ibnu Umar menambahkannya, yakni dalam hadis Ibnu Umar. Karena Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang terkenal sangat mengikuti Rasulullah SAW. Sampai-sampai perkara yang jibilia pun diikuti. Jalannya kemana ketika safar, lewatnya lewat mana, diikuti. Dan berhentinya di mana, beliau berhenti di sana. Solatnya di sebelah mana, beliau solat di situ. Itu Ibnu Umar. Maka jangan berpikir bahwa Yazid itu, wah berarti boleh nambah agama ya. Kok enak sekali menambah. Bukankah yang menambah-nambah itu bid'ah? Nanti akan dibahas insyaAllah. Ala kulli hal, dalam riwayat Ibnu Umar ada tambahan kalimat labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu dan ragba'u harapan-harapan ilaika kepadamu dan juga amal juga kepadamu. Tafadhuna hadzal hadits wa natakallam fihi insyaallah fi darsil ati bi idznillah ta'ala.